du ziarah til kubur yaiku den syarakan ziarah ing kubur wa tergibu fihalan ngademenken ing dalam ziarah til kubur wa dhalika lan utawi mangkono-mangkono ziarah til kubur lila zati iku kerna arah-arah miulang miwuruk wala ibrati lan ibroh tegese ibroh wakad ajma'al ulama ulan teman-teman wis ijma wis kompak sapa ulama ala anna ziyarataha ingat sesatuhuni ziyarah ing kubur sunnatun lirrijali iku sunnah kadwe pirang-pirang lana lalakunah ziyarah kubur wakhtalafu lan perebutan ya ulama fi ziyaratin nisai ing dalam ziyarah ing dalam ziarah pirang-pirang wadon amin umaga ikut tetap setengah saking ulama bayara utawi wong kang micara miyaman tahrima ziaratihin ing dan haram kenene ziarah nisa al-kubur ing pirang-pirang kubur. Sebahagian ulama ya kiai nu ngaharamkeun awewe ziarah kubur likillati sabrihina karena kidik sobare nisa kurang tahan uji deukna ceurik bae lamun ziarah ka kubur teh wa kasrati jazihina lan akeh ngarasulana nisa jeung loba ngarasulana haram awewe ziarah ka kubur lantaran loba ngarasula ditambahan deui deui ku ari Madinah fikih bahwa terjaga aurat ziarah ke kubur teh banget kadang-kadang buuk lurundaya kadang-kadang mama kejalanan nama panjang-panjang nama nganyepet yes. Street make calana street calana majalana tapi bebelah nanyitak iya terkena ya kos gitu haju urang nage deh lamun nelenuk itu resep deh aduh urang na resep deh jadi nyetel lamun urang nelenuk sakorodong make jilbab atawa make baju nuti megah make gitu tutup-tutup banget nak. Eta urang nage teresep ieu. Teresep urang nage. Jadi urang walamun nu dadana muka resep ka deuleu mentolna. Ka deuleu citakan cangkengna. Resep urang nage kos kitu teh. Jadi kulantaran resep hawa nafsu timbul. Haju dihayukeun kan ku urang. Tak jadi awewe haram ziarah ke kubur besi terjadi aurat. Lamun gitu mah khusus-khusus bae jaelat nage besi terjadi khusus bae tuh awewe ziarah teju lalaki-lalaki oh salah sebenarnya ulah sate nyampur na. Wastudilla ala zalika landen amri dalil ingatase opo ala zalika ingatase mengkono-mengkono tahrim Bila ni rasulahuna kalawan ngalana teh kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahuna kadue nisa fil haditsil ating dalam hadis kang bakal teka ke aya. Hadis akeudeung deui nu ngalaknat ziarah para wanita ka kubur. Wa minhum lan iku dadab sadanga saking ulama mayarau te wong kang nekad gen yaman jawaza ziaratihina ingun nang ziarahinisa mustadilan ariamri dalil bian turakhisa bian tarakhisa nabi biziarat ta umur rijal wan nisa kalawan satuhune ngamurah kene kangjeng Nabi ing dalam ziarah iku nyurambai tarakhis ing pirang-pirang lanang lan pirang-pirang wadon dina bahasa kaumuman kangjeng Nabi tadi pazuruha mencakup lalaki jeung awewe geus eueuh anu ngarobah weruh nyalin di mana-mana umum anu disalin atau anu nyalin atau tetep ka umumanan berarti mencakup lalaki jeung awewe nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha ngese lantaran didinya amar sabadana pinap nahi jatohna kana ibahah atur neuleuh hikmah jatoh kana nadab. Nu jadi masalah kuari eueuh anu ngebedah nyalin kana kaamran anu geus jatuh nadab atau ibahah berarti mencakup lalaki jeung awewe. Wali anan nabiyalan kana satuhune kangjeng Nabi alama iku ngaurukan ya kangjeng Nabi Aisyah ta ing Siti Aisyah matakulu ing barang kang ucap ya Aisyahu ing ma inda ziaratil kubur ing dalam nalika ziarah ing kubur wa hadzal jawazu indahum mutawi kilawanang munggu ulama malam tatiz zairatu iku ing dalam salagi ora teka apa wadon kang ziarah bi munkarin niyahatin tetap kalawan munkar atau sasambat. Iji ulah terjadi munkar nomor kedua ulah aya sasambat zarahna sakumaha tadi itu pikin izoh itibar menang aya sasambat kurang lamun dele di pangzarahan Cirebon di Cirebon mara darah rempan tentunya ngan kamari ieu eta kungsi dibasmi dilempengkeun alhamdulillah tadina mah kapan sarua jeung mujab bon eta teh kitu ngahawatirkeun terutama kaum hawa ditinggal dilempeng-lempengna we zarahna dedet ngan dilempeng-lempeng praktek zarahna. Nu jelas sunah ziarah ka para lalaki mun awewe diikhtilaf geus urang lamun keur hate rada teas ziarah ka kubur jeung ngaleuleuskeun hate mah teu ka kuburan wali bae teu kudu ka kuburan ulama teu kudu kuburan sahabat urang datang ka kubur nangtung di kuburan Ajudiuk urang di kuburan tujuh urang mikir-mikir ngaleuleuskeun hate mah kos kitu aduh sia ieu nu dikubur ieu kuburan saha kitu teteh urang teh leuwih kolot apa leuwih ngora ieu teh aing nu jelas kolot jeung ngora aja paeh bae aing ge bakal nuturkeun ka si hey. Nu dikubur kumaha kabarna ye di jero kubur ebrak ngomong baik-baik saja Orang kaget urang itu kos gitu ya. Oh, ternyata horega dan kabehannya bakal para rae. Pejabat paeh, rakyat paeh, kiai paeh, ustad paeh, santri paeh, rakyat paeh, nusugih paeh, nususah paeh, nusehat paeh, nugering paeh, aingnya bakal paeh, cara-cara riak. Tuh awak deletah kusiatah tempat anu lila. Gesabara puluh tahun ia jelema dikubur di dia, gesabara ratus tahun ia nyana boga imah di dia. Siaga bakal kos gitu lah kokoman siawak bakal kos gitu. Hirup anu terakhir setelah paeh sia tadi jero kubur temawa ampar-ampar nanau. Eueuh nu diamparan di jero kuburna si awak waris ya teu meunang tak teu asa eti kudu make kasur bae. Aju kudu make AC bae pan siam awak kudu make kipas bae deuleuh tah coba di jero kubur aya eueuh nu masang AC. Hah? Aya eueuh nu mawa kipas. Siam engke ka kuburan mawa kipas bae tu nu leutik. Nyah. Nempel kenana di mana setrumna di jero kubur bapa dua setrum atau sekalian bae orang masang di kalau iya non karang-karangna bok ke jero kuburan yang masang kipas masang AC itu tau bisa nyetel musik di jero kubur kayak wah bisa nyetel Oma Irama ya bae calon presiden orang orang mana meren aduh ya awak tuh di jero kubur mah eueuh HP eueuh TV geus kuari bungpung di luhur subuhkeun geus jadi tolol tamat tuh kuduna jadi nyeubeuhkeun teh siga teh sia di jero kubur mah eueuh kaulinan kaulinan jadi siksa sia geus urang jarah ngaleuleuskeun hate mah teu kudu ka wali teu kudu ka nabi teu kudu ka ulama kuburan nu aya bae jang itibar. Oh, surang balik. Kak Ima ditanya ke pemajikan terus gimana kaji sejarah. Gimana? Tadi dinya di kuburan. Jarang ngajarahan kuburan sah. Kalau bohong malah ngerti sih om aja tengaji. Lain ke kakak besi sepeleng ni. Ngajarahan ngajarahan sah. Ingin seluhur pangkat Ima tu. Ih, sama teka artiku siapa mantak ngaji tuh jadi ngerti soal jarah. Nah, jadi sasar kiyu cedek ke haji. Hihi. Lain jabatur tidak kaya nuzara kadinya ke haji maka dia tamah. Woi, kuburan encek. Kuburan encek tamah. Ke haji nih kuburan encek. Jarah baik. Jarah baik. Ke encek. Ke encok. Pokoknya baik. Jarah baik. Pan bisa kos gitu sih ke haji barang ngaji ke Cilongo kuari. Emang aing rada sepel barang ngaji. Ya mah teka hartinya aing mah jarahna ke ilu jeung aing. Jarahna ke ilu jeung aing. Ulah jarah ka ditu bae sih mah ka ditu bae mah jarah teh mah yang untung. Jarah ka wali sanga naek beus aja babagi kauntungan pan teh mah kos gitu mah. Ya mah lain jarah asli ya mah ye. Ih, kaji pendiri koski ngajarahan tasantiong. Tempat kuburan Cina di jaran lah kuburan Cina tah kuburan babah tah kuburan encih tah sugan bae encih na kaluar lah pokona mah. Kitu. Jadi jarah na jang itibar mah bebas. Deuk jarah ka mana bae, deuk ka encek ka jarah tah ka ditu ka tanah gocap. Di Tangerang lo baca saya tak kuburan di dinya ta. Ayo datang ke dinya jarah. Oh, jadi ajang itibar mah bebas jarah tu. Sepira nginget-nginget paeh. Kafa bil mauti wa izu. Cukup paeh jadi nasihat ka urang. Urang maja tahlil tu jadi nasihat. Urang jarah tu jadi nasihat. Sebab jarah nate akur jeung aturan. Di zarah nanti orang mah kutu pemimpin zarah nanti gerak kereteg-keretegen bermaksudan. Ayo gerak tulis ya dia dah. Ayo ke dia lapor-lapor gen. Nah yang hasil maksud dagang dia, jabatan dia, tani dia. Coba dah nu jodohna rada lambat. Ya, nyara tulis ke dia. Sangarana Epi Tamala. Oh, siap ngaran Epi emang. Maka Tamala, maka pun tu jadi biduan. Untuk pulang mas santri. Oh, umur 19 tahun. Encan pernah ayah nuapel. Encan. Ke balik jarah ke ayah. Gus anji di jero hati na aing ke bakal itu. Itu tahu langsung diijabah tahu itu. Tu ya. Eta kos kali itu tak pemimpin Zara ada salah. Lain gitu ceramahna Zarahna sakumaha jeung aturanana tadi. Nya ulah dijadi-jadikeun kos nu muja-muja, kos nu menta-menta. Ulah tabaruk bae urang ka ahli ibadah tabaruk. Dulur sadaya ieu nu dijarahan ku urang wali. Nyana keur mah sahirupna resep maca Quran, nyana mah resep salat, nyana resep zikir. Ajunya nama anti karena dunia numantak diangkat jadi wali gesugan we orang tas darah di dia aju sugi cipan jadi kos gitu tuh sugan we jago orang tas darah di dia atau orang katepan ku wali duta tadina resep dunia jadi hente duta tadina orang sugi atau jadi susahan asana mal kebel mal kapake ta mal kapake pimpinan darah kos gitu masyarakat teh ulah ilu kadinya. Kunaan sok susah tas darahna jadi susah. Ulah orang mana yang anu sugih bae. Salah bae orang kasih Allah. An Nabi Hurairah wallahu a'lam bissawab.